Siapkan satu kaleng Bear Brand saat sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ayo bangun sahur. Jangan lupa satu kaleng Bear Brand saat sahur. Murnikan niatmu, kuatkan puasamu. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Siapkan satu kaleng Bear Brand saat sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ayo bangun sahur. Jangan lupa satu kaleng Bear Brand saat sahur. Murnikan niatmu, kuatkan puasamu. Bear Brand, rasakan kemurniannya.